وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan kita masih membahas seputar permasalahan ahkamul jiwar. Ada sebuah permasalahan yang masih tertinggal pada pembahasan tentang ahkamul jiwar, yaitu tentang masalah syufa'ah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau mensyarah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu pada kitab beliau Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughul Maram, ketika membahas tentang permasalahan ini, hukukul jiwar, apakah al-jar, tetangga, lahu haqqu syuf'ah, dia memiliki hak syuf'ah ataukah tidak. Sudah kita lewati pada pertemuan yang lalu tentang permasalahan syuf'ah, berserikatnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan sebuah bangunan ataupun sebidang tanah yang belum ditentukan batasan dan arahnya. Maka mereka yang berserikat di sini lebih berhak daripada orang luar ketika salah satu dari yang berserikat itu ingin menjual bagiannya. Nah, sekarang tentang pembahasan ini, permasalahan tentang tetangga. Seorang hidup berdampingan dengan saudaranya, sesama muslim, apakah itu rumah ataukah kebun, tetangga mereka. Kemudian yang satu ingin menjual, permasalahannya apakah tetangganya yang menempati rumah yang akan dijual tersebut memiliki hak syuf'ah. Artinya kalau sudah dilakukan transaksi jual beli kepada pihak ketiga, tetangganya tadi bisa membatalkan transaksi tersebut dengan hak syuf'ahnya ataukah tidak. Kata beliau rahimahullah, wa hadhihi al-mas'alatu ikhtalafa fiha al-ulama'u 'ala thalathati aqwal. Dalam permasalahan ini, yaitu hak syuf'ah bagi tetangga ada ataukah tidak, para ulama berselisih pendapat tentang permasalahan ini ala thalathati aqwal, hingga ada pada tiga pendapat. A'ni, yang saya maksudkan adalah hal lil jari syuf'atun aw la, tetangga itu memiliki hak syuf'ah ataukah tidak. Faminal ulama man qala la syuf'ata mutlaqan, sebahagian ulama menyatakan bahwasannya tetangga tidak memiliki hak syuf'ah. Dan ini pendapatnya jumhurul ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini juga pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, pendapatnya Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Bahwasannya tetangga tidak memiliki hak syuf'ah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, alasan mereka, dalil ataupun hujjah yang mereka gunakan adalah lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bi syuf'ati fi kulli syirkin ay fi syai'in mushtarak wal jaru laisa syarikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya hak syuf'ah adalah bagi sebuah kepemilikan yang berserikat, sementara tetangga tidak berserikat dengan tetangganya, masing-masing sudah punya sendiri-sendiri. Ini rumah saya, batasannya ini, yang sebelah sana rumah dia, batasannya sebelah sana. Jadi walaupun temboknya satu, walaupun patoknya satu, tetapi tidak berserikat karena sudah ditentukan batasan-batasannya. Ini alasan yang digunakan oleh pendapat pertama yang menyatakan bahwa tetangga tidak memiliki syufah, sehingga dari sini sah-sah saja apabila seorang tetangga menjual rumahnya, menjual kebunnya, bukan kepada tetangga sebelahnya, tetapi kepada orang yang jauh. Dijual rumahnya, dijual kebunnya, begitu tetangganya tahu bahwa tanahnya ataupun rumahnya telah dijual, maka tidak bisa dia untuk membatalkan transaksi tadi. Ini pendapat yang pertama. Qalal qawlu tsani, pendapat yang kedua, anna lil jari syuf'ah, bahwasanya tetangga itu memiliki hak syuf'ah. Boleh, bisa dengan hak syuf'ahnya tetangga ini membatalkan transaksi tetangganya yang telah menjual tanahnya ataupun rumahnya kepada orang yang jauh. Misal ada dua orang bertetangga, yang satunya lama tidak terlihat. Kemana si fulan ini? Kemana tetangganya? Tidak terlihat sudah sekian hari. Tidak terdengar ada suara-suara di dalam rumahnya. Juga tidak bertemu di luar. Ternyata tiba-tiba ada sebuah mobil, truk dengan membawa perabot-perabot, membawa barang-barang dari rumah tersebut. Mungkin tetangganya yang sebelah menyatakan, oh mungkin pindahan atau ada kebutuhan yang lain. Tidak selang beberapa lama setelah barang-barang dari dalam rumah itu dikeluarkan, datang lagi mobil masuk dengan membawa barang-barang lain. Dengan orang-orang yang lain pula yang menurunkannya. Nah, menurut pendapat yang kedua ini, al-jar lahu hukmu syufa'ah, au lahu haqqu syufa'ah. Dia punya hak syufa'ah. Ditanya, dari mana? Saya dari sana, oh saya yang beli rumah ini. Kenalan, oh ternyata ini tetangganya. Yang baru datang juga mengetahui, oh ini bakal calon tetangganya. Yang lama di situ, oh ini tetangga barunya. Kemudian dia mengambil hak syufa'ah. Dia hubungi tetangga lamanya. Kemudian membatalkan transaksi. Saya ingin membeli rumah antum. Kenapa enggak ditawarkan ke ana dulu? Ana ingin membelinya dan ana ingin memiliki hak memilikinya dengan hak syufa'ah. Boleh ataukah tidak? Terjadi khilaf dan pendapat yang kedua menyatakan boleh. Dan ini pendapatnya Hanafiyah. Madhab Hanafiyah menyatakan bahwasannya tetangga memiliki hak syufa'ah. Dalil mereka, akhadu bi'umumil hadithaini. Mereka berdalilkan dengan dua hadis. Salah satunya sudah kita lewati pada pembahasan kitab Fiqih Muyassar di awal-awal ketika menjelaskan tentang dalil adanya syufa'ah. Al-jarud dari ahakku biddar, tetangga sebuah rumah itu lebih berhak dengan rumah tersebut. Ini menunjukkan bahwa adanya hak syufa'ah bagi tetangga. Demikian pula hadis mazala Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Terus menerus Jibril alaihi salam berwasiat kepadaku untuk selalu berbuat baik dengan tetangga, hingga aku mengira bahwa dia akan menjadikannya sebagai ahli waris. Namun hadis-hadis ini sebahagian yang dijadikan sebagai hujjah fihi dha'f. Jarud dar ahaqqu biddar, terdapat kelemahan padanya. Dan pendapat yang ketiga, kata beliau, al-qawlu thalith wa huwa qawlun wasat. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang tengah-tengah. Ya'khudhu bil hadithaini, yang menggabungkan dua hadis, antara yang menyatakan tidak ada syufa'ah dengan yang menyatakan tetangga itu memiliki hak syufa'ah. Idza kana bainal jaraini huququn mushtarakah kattariqi wal ma'i wa ma asbaha dzalika minal huquq falil jari an yashfa' wa in lam yakun bainahuma huququn mushtarakah falaysa lil jari syuf'ah wa hadha ikhtiyaru syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa huwa sahih. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang tengah-tengah yang menyatakan bahwa apabila antara tetangga dengan yang satunya tadi dengan tetangganya tadi memiliki hak yang berserikat walau tidak secara menyeluruh, sebahagian saja. Yang pertama tadi tidak ada hak yang berserikat, masing-masing memiliki batasannya. Pendapat pertama menyatakan enggak ada syufa'ah. Pendapat kedua menyatakan ada syufa'ah. Pendapat yang ketiga menyebutkan tengah-tengah. Kalau ternyata dua tetangga tadi yang saling bertetanggaan itu memiliki sesuatu yang berkaitan dengan perkebunan mereka ataupun bangunan rumah mereka yang dimiliki secara berserikat, walau sebahagian enggak seluruhnya yang berserikat tadi. Misal rumahnya ya sudah rumah sendiri-sendiri. Ini rumah si fulan A, batasannya ini dan itu. Ini rumah fulan B, batasannya ini dan ini. Tetapi jalan masuk ke sana mereka bebaskan secara bersamaan. Jalannya jalan khusus, bukan jalan umum. Itu satu. Kattariki. Idza kana bainal jaraini huququn mushtarakah kattariki wal ma'i wa ma asbaha dzalik minal huquq. Seperti misal mereka memiliki jalan masuk ke areal rumah mereka yang berserikat. Berdua orang tadi, yuk kita sepakat membebaskan. Ini kebun saya di sana 2 hektar, kebun antum 2 hektar, kita enggak punya jalan masuk. Gimana kalau kita menebus atau membeli kebunnya si fulan C? Ukuran 2 meter lah kali berapa jauhnya masuk ke dalam perkebunan kita. Ya sudah, sepakat mereka berdua. Adapun batasan kebunnya jelas, tetapi jalan masuk mereka beli berdua berserikat. Nah, yang seperti ini ketika salah satu dari mereka berdua yang memiliki kebun tadi ingin menjual kebunnya kepada yang lain, mereka memiliki hak syuf'ah. Enggak bisa si A atau si B menjual kebunnya kepada pihak ketiga. Kenapa? Walau kebunnya tidak ada kepemilikan secara berserikat, namun jalan masuknya dimiliki secara berserikat. Maka tetangga kebun tadi memiliki hak syufa'ah. Atau air, sumber air. Kebetulan mungkin mereka tinggal di areal pegunungan, mereka memiliki sumber air. Kemudian untuk mengalirkan air itu sampai di rumah mereka, pembelian paralon, kemudian hal-hal yang berkaitan dengannya mereka secara bersama. Mereka membuatnya barengan. Maka tetangga yang seperti ini mereka memiliki hak syuf'ah. Walaupun rumahnya jauhan, yang satu seberang jalan sana, satu seberang jalan di sini. Tetapi air, sumber air itu yang masuk kepada ke rumah mereka dimiliki secara berserikat. Yang seperti ini maka tetangga memiliki hak syufa'ah wa ma asbaha dzalik dan hal-hal yang lain yang dimiliki secara berserikat. Kalau sekarang mungkin tiang listrik ataupun sumber energi listrik kebetulan rumahnya jauh di dalam sehingga mereka membutuhkan sekian ribu meter kabel listrik dibeli secara berserikat. Bagaimana ini? Iya, menurut pendapat yang ketiga ini dan ini adalah pendapat yang benar kata Syekh rahimahullah dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah demikian pula muridnya Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah wa huwa sahih kata Syekh Ibnu Taimin wa huwa sahih bahwa al-jar memiliki hak syufa'ah karena adanya bagian-bagian penting yang dimiliki secara berserikat. Insyaallah jelas tentang pembahasan tetangga apakah memiliki hak syufa'ah ataukah tidak dengan kita sampaikan kalamnya Syekhul Utsaimin rahimahullah tadi. Kita lanjut pada pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Qala al-muallif al-mas'alatu ar-rabi'atu fi at-turuqat. Permasalahan yang keempat yang membahas tentang hak jalan. Awalan la yajuzu mudayaqatul muslimina fi turuqatihim. Tidak diperbolehkan untuk mengganggu, memberikan kesempitan bagi kaum muslimin di jalan-jalan mereka, jalan umum ya. Kalau jalan masuk ke rumah, jalan pribadi terserah, itu milik dia. Bahkan yang lain tidak bisa masuk kecuali dengan izin dia. Ini kalau jalan pribadi. Tetapi ketika jalan itu adalah jalan umum, dimiliki oleh seluruh kaum muslimin, maka tidak diperbolehkan mempersempit jalan tersebut dengan hal-hal yang membahayakan. Dengan hal-hal yang menjadikannya madarat. Misal jalan tetapi dipasang taruk untuk parkiran mobil dia terus-menerus di situ dan memberikan kesempitan bagi kendaraan yang lain yang mau lewat. Sehingga kendaraan-kendaraan lain enggak bisa lewat, harus muter jauh. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tsanian la yajuzu an yahdutsa fi mulkihi ma yudayiqu at-tariq. Demikian pula tidak diperbolehkan untuk dia membuat sesuatu di miliknya, di areal rumahnya, pekarangannya, namun berakibat mempersempit jalan umum tadi. Salisan yang ketiga, la yajuzu an yutakhadha mauqifan lidabatihi aw sayyaratihi bi tariqil marah. Tidak diperbolehkan untuk menjadikan jalan tersebut sebagai tempat mauqifan, untuk tempat berhenti atau tempat parkir, apakah untuk ternaknya, tunggangannya ataupun kendaraannya. Sudah dikapling sama dia, jalan umum tadi dikapling, dipasang atap di atasnya, kemudian dijadikan sebagai tempat parkiran dia. Yang seperti ini tidak diperbolehkan karena itu milik umum. Rabi'an yang keempat, at-tariqu haqqun lil jami'i fatajibul muhafadzatu 'alaihi. Jalan itu adalah milik bersama, maka wajib menjaga jalan itu secara bersama pula. Hal-hal yang bisa mengganggu, hal-hal yang bisa merusak jalan tersebut, maka harus dihindari secara bersama. Hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan bagi jalan tersebut, maka seluruh orang yang lewat, terutama yang tinggal di seputar jalan tersebut, berhak untuk menjaga dan memperbaikinya. Min jami'i ma yadurrul marah 'alaihi. Menjaga jalan itu dari hal-hal yang bisa mengganggu orang yang akan lewat dari jalan tersebut. Kawadhi'il mukhallafati wal qama'im fihi wa nahwi dzalik, seperti meletakkan sampah atau hal-hal yang sudah tidak terpakai lagi di jalan tersebut, ini tidak diperbolehkan. Apalagi kalau seandainya yang diletakkan adalah sesuatu yang mengganggu dan bisa mengancam keselamatan. Li'anna imatatal adha 'anil tariqi syu'batun min syu'abil iman. Karena menghilangkan gangguan dari jalan yang dilewati oleh kaum muslimin itu merupakan bagian dari bagian-bagian keimanan. Allahu a'lam bissawab. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan syuf'ah wal jiwar. Adapun pembahasan tentang al-wadi'ah wal itlafat, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang bi'idznillah.